Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, sungguh suatu kebahagiaan bagi kita bahwa Allah masih memberikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan, iman, dan tentu saja memberikan kepada kita kesempatan untuk mendengar penyejuk hati di Radio Republik Indonesia, radio kesayangan kita. Hari ini kami dari Ikatan Alumni Al-Azhar Internasional Cabang Indonesia Unit Syafir Al-Azhar Sumatera Utara mengajak kepada Bapak Ibu yang aktif dan sering mendengar acara kami di program satu ini untuk menghadiri acara bedah tiga buku dan gerakan wakaf tafsir inspirasi di Aula Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Jalan Sutomo Ujung nomor 3, pada tanggal 7 April hari Ahad dari jam 8 sampai jam 12 siang. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mendengar acara ini dapat menghadirinya dan mengajak saudara-saudara yang diberikan kesempatan untuk hadir pada acara yang mulia itu. Hari ini kita mengkaji ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur." Tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Pendengar yang dimuliakan Allah, afalam yasiru, perjalanan hidup kita, sejarah manusia sejak zaman Nabi Adam dan rentetan Nabi setelahnya sampai dengan Nabi Muhammad dan sampai detik ini, semuanya berujung pada satu titik. Apa titik itu? Beriman bahagia, kafir menderita. Itulah kesimpulannya. Perjalanan sejarah akan mengatakan kepada kita, umat Nabi Nuh kalah dibandingkan Nabi Nuh yang beriman. Walaupun umat Nabi Nuh mencaci maki dia selama 950 tahun, tapi tetap saja Nabi Nuh dengan 40 orang pasang yang ikut di bahtera Nabi Nuh itulah yang menang. Perjalanan terus berlanjut. Nabi Ibrahim dicaci maki, tapi Nabi Ibrahim adalah orang yang menang, dibakar dan selamat dari kobaran api. Nabi Musa melawan Fir'aun dan Bani Israel, tetap saja Nabi Musa yang menang. Bani Israel harus tetap menyembah Allah walaupun sempat menyembah ijil sapi dari emas. Fir'aun harus mengaku kalah dengan tenggelam di laut mati. Begitu juga pengikut Nabi Isa yang ingin mencederai Nabi Isa. Nabi Isa diangkat Allah dan selamat. Bahkan pecundang pengkhianat, dialah akhirnya yang tersalib. Perjalanan hidup Nabi Muhammad tidak jauh berbeda. Disakiti selama 13 tahun di kota Mekah. Dan akhirnya walaupun ditolak oleh penduduk di mana dia dibesarkan, Mekah Al-Mukarramah, walaupun ditolak ketika dia pergi ke Taif dan dilempari batu, tapi ala inna nasrullahi qarib, pertolongan Allah itu dekat. Dia mendapatkan pertolongan yang luar biasa dari kaum Ansor. Kesimpulan ayat 45 ini, 46 ini mengatakan kepada kita, yang beriman pasti bahagia di dunia dan di akhirat, yang kafir pasti menderita di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Ada Ustaz Fajrul dan Ustaz Suhaidi, kami persilakan. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Ardiansah, Dr. Zainal Arifin yang telah menjelaskan ayat 46 yang berbunyi afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu walakin ta'mal qulubul lati bis sudur. Ayat ini menjelaskan kepada kita afalam yasiru fil ard, artinya apakah orang-orang ahli Makkah tidak musafir? Karena orang-orang kafir mereka mau menghancurkan kota Makkah dan membunuh orang-orang yang Islam di Makkah. Maka apakah mereka tidak musafir cepat-cepat supaya mereka selamat dari cengkraman orang-orang kafir? Sehingga pada ketika itu Rasulullah SAW musafir dari Makkah ke Madinah. Bukanlah Rasulullah itu kalah, bukanlah Rasulullah itu mundur untuk kalah, tapi Rasulullah mundur untuk menang. Begitu juga ayat yang berbunyi ya'qilu fatakunu fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Arti ya'qilu itu adalah akal mereka, orang-orang yang beriman itu wajib akalnya itu mengimani kalamullah, mengimani Rasulullah dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Au adhanu yasma'una biha. Artinya telinga mereka yang mengikut Nabi Muhammad SAW harus selalu mendengarkan mau'izah, pelajaran-pelajaran dan mendengar selalu nasihat-nasihat, sehingga dengan pelajaran nasihat itu dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud ini adalah fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati bis sudur. Adalah bukanlah mata yang buta pada hakikatnya, mata panca inderanya bukan, tetapi mata hatinya. Kenapa mata hatinya? Mata hati tidak pernah mengambil ibrah kepada Allah dan mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksudkan buta, seperti mayat hidup. Jasad sehat, mata panca indera semua sehat, tapi hatinya yang paling buta. Itulah dia istilah zaman sekarang itu, banyak sekali manusia seperti mayat hidup yang bergelimpangan, yang tidak mendapatkan ajaran-ajaran dan mereka tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kepada Dok Ustaz Fazlul Haq kami persilakan. Ya, terima kasih. Yang paling penting dalam ayat ini adalah realita kehidupan yang kita hadapi. Orang banyak sempurna matanya, hatinya, tapi tak pernah ia pakai untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendengar tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Mereka mendengar dan memahaminya, tidak juga mau mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan bahwasanya orang-orang seperti inilah yang akan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja. Ya, pendengar yang dimuliakan Allah, rasakan kemenangan iman. Bagaimana jika hari ini Anda mendapatkan 1 miliar? Apa yang Anda lakukan kepada orang yang telah memberi 1 miliar itu? Tentu Anda memperlakukannya sebagai seorang yang begitu luar biasa. Mukmin, muslim, yakinlah hari ini Allah telah memberimu 1 triliun lebih dari kesehatan yang ada pada dirimu. Jantung, ginjal, mata, panca indera, kaki, tangan, akal pikiran, nilainya 1 triliun lebih. Masa kita tidak berterima kasih kepada Allah? Mari sholat, lakukan kebaikan, rasakan kemenangan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.